apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah memasuki dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam bab ini, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, yang artinya kurang lebih tidaklah salah satu kalian atau tidaklah di antara kalian beriman sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita singgung beberapa permasalahan. Di antaranya permasalahan tentang ditiadakannya iman dalam hadis ini, dinafikannya iman dalam hadis ini, yaitu dinafikannya imanul mutlak, iman yang sempurna. Berarti maknanya adalah belumlah atau tidaklah di antara kalian beriman iman yang sempurna sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan yang berikutnya yang telah kita singgung juga, yaitu tentang makna hawahu, hawa nafsunya. Yang dimaksud hawa di sini yaitu keinginan atau kesukaan nafsunya dan kecondongannya. Berarti maknanya belumlah di antara kalian beriman iman yang sempurna sampai kecondongan nafsunya, kecintaan nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas insyaallah. Jadi kesempurnaan seorang imannya adalah ketika kesenangan hawa nafsunya, kecondongan hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya juga telah kita singgung masalah yang lain. Nafsu disebutkan dalam Al-Quran ada tiga sifat. Sifat yang pertama adalah nafsu ammaratu bisu, nafsu yang senantiasa memerintah keburukan. Jadi nafsu yang ada pada diri manusia, ada yang nafsunya senantiasa memerintah keburukan, kejelekan, menginginkan kejelekan, condong kepada kejelekan, berarti membenci kebaikan, menolak kebaikan. Ini nafsu ammaratu bisu. Yang kedua, nafsu lawwamah, yaitu Nafsu yang senangnya mencela. Ini nafsu yang ada pada manusia, kadang-kadang nafsunya ada senangnya mencela. Baik terhadap orang yang berbuat keburukan, dia mencela, nafsu mencela. Ataupun orang yang berbuat baikan, berbuat baik juga dicela. Kenapa tidak banyak baiknya? Kenapa tidak dari kemarin berbuat baiknya? Kenapa kok cuma itu saja yang dibuat? Mencela terus. Ini nafsu lawwabah. Condongnya mencela. Yang ketiga, nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang. Dijelaskan oleh para ulama, yaitu nafsu yang telah mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tenang karena beriman kepada Allah. Dia tenang karena mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia tenang karena zikrullah, mengingat Allah. Dia tenang ketika dekat dengan Allah. Nafsunya tenang ketika bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nafsul mutmainnah. Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid, beliau mengatakan, wa in kana alladhi yuhibbuhu wa yamilu ilaihi nafsuhu wa ya'malu bihi tabi'an lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yahruju anhu ila ma yukhalifuhu fa hadhihi sifatu ahli al-imanil mutlaq. Dan jika apa yang dia cintainya dan apa yang nafsunya condong dengannya dan mengamalkannya karena mengikuti apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak keluar dari apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallam, membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awannya nafsunya tidak keluar dari itu, tidak keluar darinya ila menuju ma yuhalifuhu, menuju apa yang milisi apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang semacam ini kata beliau, fahadihi, maka inilah sifatnya ahlul iman al mutlak, yaitu iman yang sempurna. Apabila nafsunya, dirinya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah SAW, cinta dan bencinya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disifati dengan nafsul mutmainnah. Maka seorang hamba dalam masalah ini perlu adanya tazkiyatun nufus. Ini yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Perlu adanya tazkiyatun nufus, mensucikan hati, jiwa atau nafsu, dibersihkan. Karena nafsu ya ikhwan, hawa ya, ini terkadang malah bisa menjadi tuhannya seseorang, menjadi ilahnya orang yang mempunyai hawa nafsu. Kalau tidak dibersihkan, sehingga malah manusianya menuhankan hawa nafsunya, menyembah, menjadikan hawa nafsu sebagai ilah yang diibadai. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Jaziyah ayat ke-23, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Wa khatama ala samahihi ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basri hisabah faman yahdihi ba'dallah afala tadhakkarun. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menjadikan ilahnya itu hawa nafsunya, sesembahannya itu hawa nafsunya, ini berarti sampai ada tingkatan orang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya. Dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya adalah apabila dia senantiasa menuruti, mengikuti apa yang disenangi hawa nafsunya. Hawa nafsu senang, dia ikuti. Dia senang. Hawa nafsu membenci, dia membenci. Nah, ini namanya menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Ini ya ikhwan. Karena hakikat ketaatan dia, kepatuhan dia adalah apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, baik sesuai dengan syariat maupun berlawan dengan syariat. Kalau yang dia ikutilah karena hawa nafsunya, dia menyembah hawa nafsu. Walaupun kelihatannya dohinya mengikuti sesuai dengan syariat yang diamalkan, tapi diamalkan bukan karena ini dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena ini syariat Allah. Tapi karena hawa nafsunya condong dengannya. Hawanya senang dengannya. Karena apa? Ketika hawa nafsu tidak menyukainya, tidak condong dengannya, walaupun syariat memerintahnya, dia tidak akan mau. Ini namanya dia hakikatnya menyembah hawa nafsunya. Maka lanjutkannya, wa adallahu Allahu ala ilmin. Maka Allah sesatkan dia atas ilmu. Dia bukan lagi dengan ilmu hidupnya lagi, tapi dengan hawa nafsunya. Allah sesatkan sebab apa? Sebab menjadikan hawa nafsunya ilahnya itu. Maka Allah sesatkan dari ilmu. Maka ilmu apa saja, siapapun yang membawa, tidak mungkin akan dia nerima ketika menyelisih hawa nafsunya. Ini ya ikhwan. Tapi kalau sesuai dengan hawa nafsunya, dia mau menerimanya. Ini hakikatnya bukan mengikuti ilmu, mengikuti hawa nafsu. Wa khatama ala samaihi, dan Allah tutup samaihi pendengarannya. Tidak lagi bisa mendengar yang bermanfaat. Tidak bisa. Walaupun dengan suara yang keras, enggak bisa dengar dia. Wa qalbi, hatinya tidak bisa memahami kebenaran. Ini hukuman ketika orang menuruti hawa nafsunya ya ikhwan. Enggak bisa dengar. Anda kata dohinya dengar, enggak bisa paham hatinya. Wa ja'ala 'ala basarihi hisawah, dan Allah jadikan penutup pada pandangannya, basarnya. Enggak bisa lagi melihat mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang benar, mana yang salah, enggak bisa lihat. Apa karena? Karena sudah mengikuti hawa nafsunya. Ini ya ikhwan. Ini bahayanya. Ketika orang sudah mengekor kepada hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Apa lanjutannya? Faman yahdihi ba'dallah. Siapa yang bisa memberi hidayah dia? Kalau sudah seperti itu, kalau sudah Allah menyesatkan, siapa yang bisa minta hidayah? Maka dalam mukadimah ini utamakan, may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu sering diucapkan, itu mengingatkan. Wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Berlindung dari syururi anfusina, dari keburukan nafsu-nafsu kita. Ini ya bahayanya orang mengekor hawa nafsu. Hidup hanya sesuai dengan kecondongannya. Hidup hanya sesuai dengan apa yang dia cintai oleh hawa nafsunya. Allah musta'an. Afala tadzakkarun. Atau afala yatadzakkarun. Apakah mereka tidak sadar? Ini bahayanya hawa. Apabila seorang telah menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya, sesembahannya, maka pada pertemuan yang sebelumnya juga kita telah singgung tentang jihadun nafsi. Kita itu perlu memerangi nafsu agar jangan menjadikan nafsu sebagai sesembahan. Jihadun nafs. Melawan hawa nafsu. Ini ya. Agar jangan dituruti terus hawa nafsunya. Masih ingat tahapan jihadun nafs? Masih ingat? Tidak? Berarti enggak perang lawan nafsu antum itu sudah enggak ingat. Enggak ingin memerangi hawa nafsunya. Kalau yang ingin memerangi, selalu mengingat. Jangan disangka yang menjadikan ilahnya itu hawa nafsunya orang-orang yang gak belajar agama. Jangan disangka. Boleh jadi orang yang punya ilmu ya ikhwan. Yang belajar ilmu tapi ngasih ikuti hawa nafsu. Ini. Yang ikuti hawa nafsunya. Jangan disangka. Orang yang menjadikan hawa nafsunya orang-orang awam yang kenal, yang enggak kenal dakwah, bahkan orang penggiat dakwah tidak lepas mereka menuruti hawa nafsunya. Ketika standarnya adalah apa yang dia sukai. Dengan bahasa yang lebih mentereng, sesuai dengan kepentingannya. Iya ya. Sesuai dengan kepentingannya. Kepentingan siapa? Siapa lagi kalau bukan hawa nafsunya? Cuma dengan bahasa lebih mentereng. Sesuai dengan kepentingannya. Allahul musta'an. Kelihatannya dakwah. Kelihatannya dalam penggiat dakwah, tapi hakikatnya mengikuti kepentingannya. Wala'iyadu billah. Ini ya hewan. Hati-hati dari hawa nafsu. Maka bagi orang yang ingin selamat dari ini, berusaha untuk jihadun nafs. Untuk melawan hawa nafsunya. Dengan apa? Pertama dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu din. Bukan sekedar ilmu. Ilmu din. Dinul haq. Ilmu yang benar. Sampai tingkatan memahami dengan benar. Karena hakikat ilmu ya ikhwan. Al-fahm. Ya. Hakikat ilmu adalah al-fahm. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau membuat bab dalam kitabul ilm, Al-Ilmu Al-Fahm. Maka yufaqihu fid-din. Nah, ini hadisnya. Dipahamkan dalam agama. Bukan sekedar ilmu yang tertulis dalam kertas. Sudah mengantongi ijazah berapa banyak di antara mereka para ulama dari sisi kertas sudah mendapatkan ijazah, ternyata merasakan belum dapat ilmu. Siapa contohnya? Siapa yang punya kitab Fathul Majid? Siapa pentahkiknya itu? Nah, antum ya, siapa pentahkiknya? Baca coba. Iya, antum yang punya kitab itu. Muhammad Faqih ada itu. Ada enggak situ? Malah orang lain yang sudah lihat. Beliau termasuk sudah mengantongi ijazah dari Jami'ah Al-Azhar. Ketika ketemu dengan seorang petani di jalan mau pulang sudah ngantongi ijazah ini. Oh, bangga sudah. Ketemu sama seorang. Di tempatnya, di tempat ladangnya itu ada tempat istirahat atau di rumahnya. Mampir anak muda ini. Muhammad Faqih itu. Di situ membaca kitabnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Terus petani ini pura-pura sibuk biar majak. Biar sibuk membaca dia, berkata dia kerja enggak ditemui. Kisah kurang lebih. Semakin tertarik dia setelah itu mengatakan, "Kok saya baru kenal Islam ini?" Coba ini. Sudah dapat ijazah ini. Oh, sudah bangga mau pulang bawa ijazah ke kampungnya. Merasakan batin, saya kok kayak baru kenal Islam. Nah, setelah itu ketemu sama petani ini. Bukan dai. Di ladang, tapi berilmu. Ya. Kata yang bertanam ini. Kitab seperti ini banyak di maktabah di sebelah sana. Coba, lebih tahu ini yang tani ini. Yang dapat ijazah ini malah belum tahu. Kitab seperti ini banyak. Terkumpul di maktabah sebelah sana. Penasaran, kembali lagi ke maktabah. Mengkaji. Alhamdulillah. Jadi kenal tauhid. Tuh. Jadi ilmu bukan yang di kertas. Antum pulang ini tamat dunia. Ranking satu. Bukan itu. Pemahaman. Khalil Haros. Siapa yang kenal Khalil Haros? Kenal? Siapa Khalil Haros? Ini santri sekarang kurang kuper dalam ulama dan kitab ini. Harus belajar rajin ini. Khalil Haros, seorang ulama. Mau meraih doktor. Dalam dunia filsafat. Sama pembimbingnya. Diminta untuk menyusun risalah membantah Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah kan termasuknya menentang filsafat. Orang pintar ini bukan orang bodoh. Singkat doktor sudah kok. Antum baru tingkat dunia. Belum paham din lagi. Sudah paham din. Nah ini. Oh nyusun. Karena mau nyusun risalah membantah Ibnu Taimiyah. Ya sibuk membaca kitab Ibnu Taimiyah akan mau dibantah kan. Semakin membaca, dia merasa, kok saya baru kenal Islam ini. Coba ini, sudah mau tingkatan doktor. Membaca kitab, baru mulai kenal Islam. Akhirnya bukan dia membantah Ibnu Taimiyah, akhirnya malah mentahkik kitab Ibnu Taimiyah. Baru terbuka merasa baru kenal Islam. Ini ya ikhwan. Siapa lagi? Siapa yang ingat? Tahu aja belum ingat ya. Tapi insya Allah banyak kisah-kisah para ulama mereka. Ini. Ana juga yang pernah tahu lupa. Lol Mustang. Mau saya ceritakan lagi lupa. Ini kisahnya apa? Ketika di Makkah. Nah ini. Tapi lupa nah. Allah mesti lupakan. Nah. Tapi al-muhim ya ikhwan. Jihadun nafs ini. Jihadun nafs dengan ilmu yang betul-betul memahami ilmu. Memahami ilmu dengan benar. Ini. Contoh tadi, yang dulunya sudah walaupun sudah tingkatan ini, tapi ketika dia betul-betul mencari kebenaran, akhirnya mendapat kebenaran. Ini yang pertama. Jadi kita bersungguh-sungguh dalam belajar sampai paham. Bukan sekedar sampai lulus. Bukan. Bukan sampai tamat kitab. Bukan. Berapa banyak orang tamat kitab enggak paham? Ya enggak? Berapa kali tamat terus dulu, Pak? Umpamanya. Yang keberapa baru paham? Terus dulu, umpamanya. Berapa kali Pak tamat salatul usul? Kalau kita lihat para ulama dalam membaca kitab, ada yang membaca kitab tertentu 50 kali. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Bulughul Maram, berpuluh-puluh kali tamatnya. Kita satu kali aja belum tamat Bulughul Maram. Ya enggak? Ini ya. Sungguh-sungguh dalam belajar. Belajar bukan sekedar meraih apa yang tertulis, angka-angka. Bukan. Apalagi ijazah kita itu enggak diakui untuk daftar di Pertamina. Diakui 99 nilainya semuanya enggak diakui. Iya enggak? Atau daftar di polisi umpamanya atau tentara. Enggak diakui. Enggak apa bangganya dengan nilai rapot atau ijazah apa? Enggak ada yang ngakui. Bukan merendahkan, tapi ini memberi semangat bahwasanya belajarlah benar-benar sampai memahami permasalahan, memahami ilmu. Kalau benar-benar itu untuk menjihadun nafsi. Berapa banyak orang pulang membawa ijazah sampai tingkatan S1, S2, S3, jurusannya hadis, jurusannya akidah. Jangan ada yang doktor jurusan akidah, kuliah di mana? Di Makkah, Ummul Qura, pulang ke Indonesia. Seperti apa keyakinannya? Saya enggak sebutkan namanya. Ya, Bapak tahu itu. Teman Bapak mungkin itu dulu. Doktor akidah. Di tempat yang paling mulia di Makkah belajarnya. Tanya tanggung-tanggung. Ulama-ulama di sana. Pulang ke negerinya. Akidahnya seperti apa? Bukan malah yang membenci akidah Ahlus Sunnah, akidah Salafi. Salafiyah. Manhaj Salafiyah. Bahkan dakwah Salafiyah dikatakan Wahabi sama dia. Ini bahwasanya ilmu bukan yang tertulis. Ilmu bukan angka, ijazah, rapot, bukan. Banyak para ulama menjelaskan itu. Bahkan Syekh Muqbil Hafid rahimahullah, beliau membawa ijazah S2, dia mengatakan saya enggak butuh ini semua. Maka beliau membuat mahad bukan dengan sistem yang seperti itu, tapi mengeluarkan sekian ulama dari mahadnya beliau, markasnya beliau, mengeluarkan sekian ulama dan markis-markis di Yaman, kebanyakan adalah dari belajar Syekh Muqbil, bukan dengan ijazah. Bersungguh-sungguh belajar ilmu ya ikhwan. Untuk bisa memahami. Antum belajar satu kitab enggak paham jangan puas. Harus ulangi lagi ini. Suruh Salasa, antum tamat. Nilai 9. Tapi kalau belum paham jangan merasa sudah paham, sudah bisa. Nilai 9 umpamanya. Tapi sendiri enggak paham. Belajar lagi pahami. Usuluh Salasa. Qawaidul Arba. Usuluh Sitta. Nilainya 10 umpamanya. Tapi antum sendiri mereka, saya kok belum paham isinya kitab ini. Ulangi lagi. Sampai paham. Kenapa? Untuk menjihadi nafsu diri kita. Memerangi diri kita. Yang kedua. Mengamalkannya. Bagaimana akan bisa mengamalkan dengan benar kalau pemahamannya tidak benar? Ini penting. Bagaimana akan memerangi hawa nafsunya dengan mengamalkan kalau bukan dari pemahaman yang benar? Ini ya ikhwan. Yang ketiga tahap memerangi hawa nafsu, mendakwahkan dari pemahaman yang benar. Makanya saya katakan tadi, banyak orang berdakwah tapi mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Bukan dari pemahaman yang benar dia berdakwah. Dan yang keempat adalah sabar. Ini jihadun nafs. Setelah itu ada tarbiyatun nafs. Tapi waktunya sudah enggak ada malam ini. Setelah jihadun nafs, ada tarbiyatun nafsi. Mau dilanjutkan? Sampai jam 9? Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada yang lain. Nah, ini. Tarbiyatun nafs. Ada pembinaan jiwa, kita perlu ditarbiyah. Kita masing-masing perlu mentarbiyah diri kita. Nah, ini. Karena berbahayanya kalau sudah mengikuti hawa nafsu. Tolakunya hawa nafsu. Ini. Allahu a'lam. Mungkin sampai ini, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kita akan lanjutkan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.